إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Memasuki dalil yang terakhir, dalil yang kelima, yaitu sebuah hadis. Penulis kitab tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasiah berkata, wa fis sahih, dan di dalam kitab As-Sahih, yaitu dalam Sahih Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillahi, dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka haram hartanya dan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla, dan hisabnya atas Allah 'azza wa jalla. Jemaah sekalian, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan 7 pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah huwa al-kufra bima yu'badu min dunillahi min al-asnam wal kubur wa ghairiha. Bahwasannya makna la ilaha illallah adalah mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Apakah itu patung-patung, kuburan-kuburan yang disembah, dan selain itu. Dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari peribadahan kepada selain Allah, dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Jemaah sekalian, inilah pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini. Maknanya adalah tidak cukup seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah. Hanya dia ucapkan, tapi dalam hatinya dia tidak mengingkari atau menyalahkan peribadahan kepada selain Allah. Harus dia ingkari, harus dia salahkan. Orang yang menyembah kepada selain Allah, bahkan dia pun harus meyakini, orang yang menyembah kepada selain Allah adalah orang musyrik atau orang kafir. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita, semua orang yang menyembah kepada selain Allah, yang mempersekutukan Allah adalah orang kafir. Dalam banyak ayat Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Pertama ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, semua yang mempersekutukan Allah, yang menduakan Allah dalam penyembahan. Fi nari jahannam khalidina fiha, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ulaikahum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Maka Allah telah menegaskan, mereka semuanya yang menyembah kepada selain Allah adalah orang-orang kafir. Oleh karena itu, kita pun harus meyakini seperti yang Allah kabarkan kepada kita. Jadi jemaah sekalian, tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah. Harus menyalahkan peribadahan kepada selain Allah. Jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Dan ini juga sekaligus penekanan. Kenapa penekanan jemaah sekalian? Karena sebenarnya dalam la ilaha illallah sudah terkandung makna pengingkaran, yaitu dalam kalimat la ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Ini pengingkaran terhadap penyembahan kepada selain Allah. Kemudian penetapan dalam kalimat illallah, yaitu menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga terdapat pelajaran penting. Hadis yang mulia ini dan dalil-dalil yang sangat banyak sekali sekaligus membantah keyakinan orang-orang yang mengaku sebagai Islam liberal. Dan ini sebenarnya dua kata yang enggak mungkin ketemu. Islam itu maknanya tunduk dan patuh kepada Allah. Liberal itu artinya bebas, enggak mau tunduk dan patuh. Bagaimana mungkin ketemu Islam liberal? Dan Islam liberal ini adalah fikrah atau firqah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeyakinan semua agama sama. Tidak boleh menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Dan mereka sebut itu juga sebagai toleransi. Itu bukan toleransi. Toleransi dalam Islam itu adalah kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang kafir. Dan kita boleh berbuat baik kepada mereka dalam perkara duniawi. Bukan membenarkan penyembahan mereka kepada selain Allah. Bukan membenarkan agama mereka. Membenarkan agama mereka adalah kekufuran. Belum benar dan tidak sah kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan, kalau mereka tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Sebab makna la ilaha illallah adalah pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah dan penetapan ibadah itu hanya milik Allah. Maka hadis yang mulia ini dengan sangat jelas sekali, tegas, tidak mungkin ditakwilkan lain, enggak sulit dipahami, bahwa keyakinan mereka adalah keyakinan kufur, akidah batil. Kata mereka, tidak boleh menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, tidak boleh menyalahkan agama selain Islam, bahwa semua agama itu benar. Ini di satu sisi jemaah sekalian. Membenarkan semua agama, tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, adalah pengingkaran terhadap la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah adalah syarat utama masuk Islam, pintu masuk Islam, dasar agama yang paling agung, la ilaha illallah. Maka membenarkan semua agama atau membenarkan orang yang menyembah kepada selain Allah adalah pengingkaran kepada la ilaha illallah. Apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah dengan meyakini kebenarannya dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia masuk Islam. Maka la ilaha illallah adalah pintu masuk Islam, dan dia juga bisa menjadi pintu keluar dari Islam bagi siapa yang tidak mengamalkannya atau tidak meyakini kebenarannya. Dia jadi pintu keluar dari Islam. Dan di sisi lain, orang yang membenarkan agama selain Islam atau membenarkan peribadahan kepada selain Allah, itu juga pengingkaran terhadap Al-Quran. Di dalam banyak ayat, Allah telah menegaskan, hanya Islam agama yang Allah ridhoi. Hanya Islam yang benar. Dalam surat Ali Imran, ayat ke-19, Allah menegaskan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah, hanyalah Islam. Pada ayat ke-85, Allah juga menegaskan, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan pernah diterima daripadanya. Allah tidak terima. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa disebut merugi, jamaah sekalian? Karena di dunia dia mengira dia sedang mengumpulkan bekal. Dia beragama supaya dia selamat di akhirat. Ternyata yang dia pilih bukan agama Islam. Dia pikir dia sudah banyak bekalnya, modalnya banyak, ternyata sampai di akhirat dia merugi. Tidak Allah terima. Bekal-bekalnya semuanya hilang. Itulah yang Allah firmankan, Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Di dunia capek-capek dia beramal, tapi di akhirat masuk neraka yang menyala-nyala. Jadi jamaah sekalian, orang yang mengatakan semua agama sama berarti membantah ayat ini. Allah katakan hanya Islam yang diridhoi oleh Allah dan hanya Islam yang Allah terima. Begitu pula membantah ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekafiran orang-orang yang menyembah kepada selain Allah dan Yahudi serta Nasrani, seperti surat Al-Baqarah ayat ke-6 yang telah kita sebutkan tadi. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat tegas, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Yesus putra Maryam. Jelas. Apanya yang tidak jelas dari ayat ini? Sudah jelas Allah tegaskan, sungguh telah kafir. Kok ada orang yang mengaku Muslim mengatakan, tidak, mereka tidak kafir. Semua agama sama. Jelas-jelas dia membantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengingkari kalimat La ilaha illallah. Yang bermakna La ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang ajaran Islam yang aku bawa. Apakah dia seorang Yahudi atau Nasrani? Kemudian dia tidak beriman. Kemudian dia mati sebelum dia beriman dengan agama Islam ini. Kecuali dia termasuk penghuni neraka. Ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kemudian sepakat, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Yang berhak disembah hanya Allah. Semua agama yang mengajarkan peribadahan kepada selain Allah, namanya adalah kekafiran dan kesyirikan. Maka siapa yang membenarkan kekafiran dan kesyirikan, dia kafir menurut kesepakatan ulama. Sebagaimana juga kata penulis Kitabu Tauhid dalam Nawakidul Islam, beliau pembatal keislaman yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau sekedar ragu mereka kafir atau tidak, Al-Quran mengatakan mereka kafir, dia masih ragu. Ragu berarti belum beriman. Karena iman itu adalah keyakinan. Aw sahhaha madhhabahum, atau malah dia membenarkan agama mereka, kesyirikan dan kekufuran mereka, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang kedua kata Syekh, anna mujarrad at-talaffuz bila ilaha illallah ma'adamil kufri bima yu'badu min dunillah la yuharrimud dam wal mal. Bahwasannya sekedar mengucapkan la ilaha illallah namun tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah, itu tidaklah mengharamkan darah dan harta. Walau arafa ma'naha wa amila bihi, meskipun dia mengetahui maknanya dan dia mengamalkannya. Mengamalkannya maksudnya kata Syekh, dia menyembah Allah, dia solat, dia puasa. Ma lam yudif ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah, maka tidak ada manfaatnya. Dia ketahui arti la ilaha illallah dan dia juga bahkan melakukan ibadah. Dia solat, dia puasa, dia zakat, dia haji, tapi dia tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah, maka dia belum menjadi muslim sehingga darahnya dan hartanya belum diharamkan. Seorang muslim halal darahnya dan hartanya. Kenapa? Karena dia muslim. Dan muslim adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Kalau dia belum menjadi muslim, berarti belum menghalalkan darah dan hartanya. Maka hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid, keutamaan menjadi seorang muslim, halal darahnya dan hartanya. Kalau begitu, orang yang kafir kepada Allah, maka halal darah dan hartanya. Apa artinya halal darah dan hartanya? Berarti dia boleh dibunuh dan hartanya boleh dirampas. Tapi apakah ini berlaku secara mutlak? Jawabannya tidak. Di sinilah jemaah sekalian, pentingnya kita memahami dalil sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara metode penting Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan dengan golongan-golongan sesat dalam memahami satu permasalahan adalah mengumpulkan semua dalil yang berbicara tentangnya. Jadi jangan hanya ambil satu dalil atau sebagian dalil saja lalu kita ambil kesimpulan. Tetapi kita harus kumpulkan semua dalil barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Iya. Maka hadis ini kalau kita kumpulkan atau kita kompromikan dengan hadis yang lain, contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Maka hadis ini menunjukkan larangan membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Perjanjian orang kafir dengan kaum muslimin itu ada tiga. Yang pertama disebut orang kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan dia tunduk dengan pemerintah kaum muslimin. Dia diizinkan tinggal agar dia melihat keindahan dan keadilan Islam dan agar dia didakwahi oleh kaum muslimin supaya dia masuk Islam. Yang kedua, orang kafir musta'min. Orang kafir yang minta perlindungan kepada kaum muslimin. Mungkin dia punya satu hajat, ingin masuk ke negeri Islam, atau bahkan dia mau belajar Islam, maka dia minta perlindungan. Apabila ada satu orang muslim sudah berjanji untuk melindunginya, maka itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Karena dalam hal ini ulama mengatakan kaum muslimin adalah satu tubuh. Apalagi kalau pemerintah yang memberikan jaminan kepadanya. Yang mirip dengan itu di masa ini adalah diberikan dia izin masuk atau visa. Berarti itu jaminan dari pemerintah untuk dia. Maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Dan yang ketiga disebut kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengatakan, membunuh orang kafir jenis ini, siapa yang melakukannya tidak akan mencium bau surga. Artinya dosanya sangat besar. Walaupun tidak sebesar membunuh seorang muslim, tapi juga termasuk dosa besar. Namun dalam hadis ini dikatakan, yang haram darahnya hanya muslim, berarti orang kafir halal darah dan hartanya. Maka kalau kita kompromikan hadis ini, bahwa yang dimaksud halal darah dan hartanya itu adalah apabila terpenuhi padanya syarat-syarat penghalalan, syarat-syarat untuk memeranginya, untuk membunuhnya, dan untuk merampas hartanya. Di antaranya apa? Di dalam jihad fi sabilillah. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat jihad, maka tentu kita memerangi orang kafir dan harta mereka menjadi harta rampasan perang. Begitu pula orang muslim yang murtad. Ini contoh lain. Orang tadinya muslim kemudian murtad menjadi kafir, maka juga hukumannya adalah hukuman mati, dihukum oleh pemerintah bukan oleh masyarakat, dan hartanya diserahkan kepada Baitul Mal, ya, menjadi milik negara, ya. Jadi tidak berlaku umum. Kalau kita kumpulkan dalil-dalil, maka kesimpulannya ada orang-orang kafir yang seharusnya dibunuh karena memang dia bersalah dan hukumannya hukuman mati atau diperangi dalam jihad fi sabilillah, dan ada juga orang-orang kafir yang haram untuk dibunuh. Kenapa mereka haram dibunuh? Kalau seorang muslim haram untuk dibunuh karena dia mulia. Karena dia mulia, mulia ketika hidupnya dan mulia ketika matinya. Seorang muslim mulia sehingga darahnya dan hartanya pun menjadi mulia. Enggak boleh kita tumpahkan darahnya, merampas hartanya. Apalagi kehormatannya. Enggak boleh kita gibahi, enggak boleh kita hina. Dia mati pun, kita datang di kuburannya, kita masih ucapkan salam. Untuk apa? Mendoakan. Bukan untuk minta jawaban. Dia enggak akan menjawab, kita doakan dia. Dan kita enggak boleh pakai sandal masuk di kuburan. Enggak boleh kita injak kuburannya, berjalan di sampingnya. Tidak boleh duduk di atasnya. Bahkan dalam hadis sahih, Nabi SAW juga melarang menjadikan kuburan muslim sebagai senderan. Jadi, subhanallah, dia dimuliakan ketika hidupnya dan ketika matinya. Lalu kenapa orang kafir juga ada yang diharamkan darah dan hartanya? Apakah karena mereka mulia? Tidak. Kalau begitu karena apa? Karena kaum muslimin adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan perjanjian. Pantang ingkar janji. Kalau sudah berjanji, pantang untuk mengingkari janji. Itu sifat seorang muslim. Jangankan kepada sesama muslim, kepada orang kafir pun sifat ini harus ditepati. Dan ini juga akhlak kita tunjukkan kepada dia supaya dia masuk Islam. Kalau kita khianati dia, kita ada perjanjian dengannya, katakanlah perjanjian dagang, lalu kita berkhianat kepadanya, maka bagaimana bisa dia masuk Islam? Dia mengira itu ajaran Islam yang buruk. Bisa saja dia mengira seperti itu, sehingga kita menghalangi dia masuk Islam. Jadi, itu sebabnya ada orang-orang kafir yang haram darah dan hartanya karena ada perjanjian dengan kaum muslimin. Iya. Pelajaran yang ketiga, anna man ata bitauhid waltazama syara'i'ahu zahiran wajib al-kafu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik. Bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah dan mengamalkan syariat-syariat Islam secara zahir, kita lihat dia mentauhidkan Allah secara zahir, tidak berbuat syirik, dia juga mengamalkan syariat-syariat agama yang mulia ini, maka wajib kita menahan diri darinya sampai menjadi jelas perbuatan yang menyelisihi tauhid. Maksudnya apa? Apa maksudnya pelajaran yang ketiga ini jemaah sekalian? Maksudnya, kalau ada orang kafir yang masuk Islam dan dia tunjukkan dia sebagai Muslim, kita enggak boleh curiga. Jangan-jangan dia ini munafik, pura-pura masuk Islam. Iya. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud akhir hadis. Wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jalla. Hisabnya bagi Allah azza wa jalla. Jadi dia jujur atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita menyikapinya secara zahir saja. Zahir dia mengaku Muslim, dia amalkan syariat, sampai dia melakukan dosa kekafiran yang membatalkan Islamnya dan sudah terpenuhi syarat-syarat dalam pengkafiran, barulah dia dikafirkan atau dia mendapatkan hukuman mati seperti yang kita jelaskan tadi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini syariat Islam untuk melindungi akidah tauhid seseorang agar manusia tidak terjerumus dalam neraka. Maka ada hukuman mati bagi orang yang murtad. Tapi itu bukan tugas masyarakat, melainkan tugas pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukannya, dosa-dosa mereka, dan tidak berpindah tugas itu kepada masyarakat. Tugas kita hanyalah berdakwah, menyampaikan. Iya. Kalau ada yang murtad, naudzubillah, wajib bagi kita nasihati supaya dia kembali bertobat kepada Allah, masuk Islam. Jadi kalau ada yang masuk Islam, enggak boleh kita curiga. Kecuali memang ada tanda-tanda mencurigakan. Iya. Pantas untuk kita curiga. Kalau memang ada tanda-tanda mencurigakan. Apalagi sudah banyak berita-berita beredar. Ngaku mu'alaf kesana kemari, bawa proposal minta bantuan sebagai mu'alaf. Ternyata di check and recheck, bukan mu'alaf. Atau hanya pura-pura saja masuk Islam. Ada berita-berita yang valid, terpercaya. Maka pantas kita curiga. Pantas kita untuk curiga. Tapi kalau tidak ada info sama sekali, tidak ada tanda-tanda sama sekali, enggak boleh kita curiga. Serahkan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jemaah sekalian, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan dalam kitab At-Tawabun tentang seorang pemuda yang masuk Islam. Kemudian setelah dia masuk Islam, orang-orang mengumpulkan sedekah untuk dia. Ternyata jemaah sekalian, dia tolak. Malah dia marah. Apa-apaan kalian ini? Allah ketika saya kafir tidak pernah membiarkan saya kelaparan. Apalagi saya sudah Muslim. Gak mungkin Allah biarkan saya kelaparan. Saya gak butuh bantuan kalian. Kemudian dia pergi bekerja sendiri mencari nafkah. Iya. Jadi tidak patut seseorang itu meminta-minta dan bergantung kepada manusia. Tapi kalau dia menerima tanpa dia meminta-minta, itu juga sebenarnya tidak salah. Sebenarnya tidak salah kalau dia menerima tanpa dia meminta-minta dan tanpa mengharapkan kepada makhluk. Adapun meminta-minta jemaah sekalian, maka ini tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, man sa'ala an-nasa takatsuran fa innama sa'ala jamran falyastaqil aw liyastakthir. Siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak harta, maka hakikatnya yang dia minta adalah bara api. Silakan, bara apinya mau sedikit atau banyak, terserah dia. Kemudian juga kata Nabi SAW, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tauhu aw mana'uhu. Seseorang pergi mencari kayu bakar, lalu dia pikul di punggulnya, dia pikul di punggungnya, kemudian dia jual. Dengan sebab itu dia bisa makan. Itu lebih baik baginya daripada dia minta-minta kepada manusia, mereka memberi atau mereka tidak memberi. Ya, maka ini tercela. Namun di satu sisi juga kewajiban kita, ada mu'alaf, maka hendaklah kita bantu sebelum dia meminta-minta. Kita bantu, bahkan Allah telah menetapkan mu'alaf termasuk yang berhak menerima zakat untuk lebih menguatkan hatinya dengan agama Islam dan dia lebih mencintai kaum muslimin. Kalau sampai dia dibantu oleh orang kafir, maka na'udzubillah mungkin dia kafir kembali murtad dari agama Islam. Pelajaran yang keempat, wujubul kaffi anil kafir idza dakhala fil Islam walau fi halil qital hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik. Wajib menahan diri dari orang kafir, yaitu tidak menyerang mereka apabila dia masuk Islam, meskipun dalam keadaan perang, sampai jelas dia melakukan perbuatan yang menyelisihi tauhid. Jadi jemaah sekalian, ini Syekh menegaskan poin yang ketiga tadi. Poin yang keempat, walaupun sedang dalam peperangan, kita sedang berperang, sedang berjihad melawan orang kafir, tiba-tiba ada orang kafir ngaku masuk Islam. Bahkan walaupun dia sudah terdesak, jangan kita mengatakan dia masuk Islam mungkin hanya karena takut akan dibunuh. Kalau dia sudah masuk Islam, enggak boleh dibunuh. Iya. Walaupun dia sudah dalam kondisi terdesak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur keras sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma yang membunuh orang kafir di medan perang, dan dia sudah masuk Islam, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, dia masuk Islam hanya takut dengan pedangku. Maka Nabi SAW marah kepadanya dan mengatakan, asyaqaqta sadrahu, apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu dia masuk Islam hanya karena takut pedangmu. Jadi jemaah sekalian, walaupun dalam medan tempur, kita sikapi dia secara zahir. Ya. Dan berapa banyak memang di masa para sahabat dulu berperang, ada di tengah-tengah peperangan tiba-tiba ada yang masuk Islam, bahkan langsung bergabung dengan pasukan kaum muslimin memerangi orang-orang kafir. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, di medan perang itu dia mati syahid, belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah melakukan amal apapun, tapi dia masuk surga karena dia baru bertobat masuk Islam. Iya. Seperti seorang panglima perang Persia, kalau tidak salah namanya Rustum, di tengah-tengah peperangan dia minta ketemu Khalid bin Walid, minta dijelaskan apa itu Islam. Akhirnya dia masuk Islam dan langsung bergabung dengan pasukan kaum muslimin, berperang melawan orang-orang Persia, dan dia mati syahid. Belum sempat sholat lima waktu, belum puasa, belum berzakat, belum berhaji, masuk surga. Subhanallah, ini keutamaan tauhid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas hamba, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Pelajaran yang kelima. Annal insan qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfur bima yu'badu min duni. Bahwasannya seseorang bisa saja dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis ini, belum cukup mengucapkan la ilaha illallah, dia juga harus mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Karena bisa saja ada orang yang mengucapkannya tapi dia tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena dia tidak paham kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Kalimat yang paling mendasar dalam Islam, ternyata ada yang sudah mengaku muslim belum juga paham. Iya. Maka Nabi SAW perlu menekankan dan menegaskan kalimat la ilaha illallah tidak sekedar diucapkan, tapi harus dengan pengingkaran terhadap peribadahan kepada selain Allah. Mengingkari peribadahan kepada selain Allah itu juga bermakna mengingkari semua agama selain Islam. Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada agama selain Islam yang mengajarkan tauhid. Hanya Islam satu-satunya yang mengajarkan tauhid. Begitu pula yang mengajarkan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang musyrik dulu enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena dia paham artinya. Dia mengerti artinya. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, itu berarti menyalahkan nenek moyangnya dan menyalahkan tuhan-tuhan mereka. Menyalahkan nenek moyangnya yang menyembah berhala, menyalahkan berhala-berhala mereka. Itu yang membuat mereka marah. Apakah mereka marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan akhlak? Tentu tidak. Justru karena itulah beliau dicintai. Kok tiba-tiba mereka marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi beliau, memusuhi, bahkan ingin membunuh beliau? Apakah karena Nabi mengajak mereka berakhlak mulia sehingga mereka marah? Tentu tidak. Bahkan mereka juga tidak marah ketika Nabi SAW mengajarkan kepada mereka tauhid rububiyah, Allah sang pencipta. Kenapa? Mereka juga yakin. Sebagaimana firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab, Allah. Bahkan jemaah sekalian, mereka juga tidak marah dan tidak mengingkari peribadahan kepada Allah. Bukan karena itu mereka marah. Mengajak mereka menyembah Allah, mereka tidak marah. Mereka marah adalah kalau mengajak yang disembah hanya Allah dan menyalahkan peribadahan mereka. Itu yang membuat mereka marah. Kalau sekedar menyembah Allah, mereka juga menyembah Allah. Mereka muliakan Ka'bah karena tahu itu rumah Allah. Yang membuat mereka marah adalah harus menyembah hanya kepada Allah. Bukan sekedar menyembah Allah, tapi harus menyembah hanya kepada Allah disertai dengan pengingkaran terhadap selama ini yang mereka sembah. Dan itu bermakna menyalahkan nenek moyang mereka juga. Bahkan bukan sekedar menyalahkan, membodoh-bodohkan mereka. Makanya mereka datang kepada Abu Thalib dan mengatakan, tolong hentikan ponakanmu ini, dia membodoh-bodohkan kami. Padahal Nabi enggak pernah mengatakan kalian tolol, kalian bodoh, tidak. Nabi hanya mengatakan ucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka sudah paham. Berarti itu namanya membodoh-bodohkan peribadahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pelajaran yang keberapa sekarang? Yang keenam. Kata Syekh, "Annal hukma fid dunya 'ala adh-dhahir wa amma fil akhirah fa 'ala an-niyat wal maqasid." Bahwasanya hukum di dunia sesuai zahir, adapun di akhirat sesuai niat dan tujuan. Jadi orang yang masuk Islam, maka kita hukumi secara zahir, adapun niatnya, apakah niatnya untuk harta, niatnya untuk sekedar menikah, dia belum beriman kepada Islam, maka itu urusannya dengan Allah di akhirat, bukan urusan kita. Kita sikapi dia secara zahir. Pelajaran yang ketujuh, hurmati malil muslim wadamihi illa bihaq. Haramnya harta seorang muslim dan darahnya kecuali dengan alasan yang hak. Ini jemaah sekalian termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Peringatan bagi kita, haram darahnya seorang muslim, haram hartanya seorang muslim, begitu pula kehormatannya. Ini tiga yang haram pada diri saudara kita. Dirinya atau darahnya tidak boleh kita tumpahkan, apalagi sampai membuat dia mati. Na'udzubillah. Ini dosanya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Subhanallah, dosanya sangat besar sekali jemaah sekalian. Maka hati-hati. Jangan sampai kita terlibat dalam menghilangkan nyawa seorang muslim. Jangan sampai kita melakukan aksi-aksi yang sampai menghilangkan nyawa seorang muslim. Makanya jemaah sekalian, para ulama ahlus sunnah wal jamaah melarang keras aksi-aksi turun ke jalan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa seorang muslim. Sama saja, apakah muslim itu aparat keamanan? Ataukah dia anggota masyarakat? Ini dosanya sangat besar sekali, sampai menghilangkan jiwa seorang muslim. Begitu pula pemberontakan di dalam Islam kepada penguasa yang zalim, itu dilarang. Padahal dia zalim, kok dilarang? Kenapa jemaah sekalian? Karena Islam adalah agama yang selalu memperhatikan kemaslahatan untuk kaum muslimin. Harus mengukur mana maslahat yang lebih besar dan menjauhi kemudaratan yang lebih besar. Adanya penguasa zalim itu adalah kemudaratan. Tapi kalau kita memberontak, mengangkat senjata, berusaha melengsarkannya, maka bisa jadi akan muncul kemudaratan yang lebih besar. Apa itu? Perang saudara antara sesama muslim, antara aparat pemerintah dan masyarakat, atau sesama anggota masyarakat yang pro dan kontra. Kalau hilang nyawa seorang muslim, ini tidak main-main. Makanya Rasulullah SAW melarang keras dan menyuruh kita bersabar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man farakal jama'ata syibran, famata famitatun jahiliyah." Siapa yang melihat satu kemungkaran dilakukan oleh pemerintahnya, hendaklah dia bersabar. Karena barang siapa yang membangkang, memisahkan diri, memberontak kepada pemerintahnya sejengkal saja, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Dilarang keras oleh Rasulullah SAW, karena diantara mudaratnya adalah bisa menumpahkan darah sesama muslim. Dan jemaah sekalian, ini bukan sekedar teori, kekhawatiran saja. Ini sudah betul-betul fakta. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, belum ada sepanjang sejarah Islam, sampai di masa beliau hidup, belum ada sepanjang sejarah Islam, pemberontakan itu maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Belum ada. Dan di zaman kita sekarang jemaah sekalian, mudaratnya makin besar lagi. Karena adanya senjata-senjata penghancur massal. Makin banyak kaum muslimin yang wafat. Jadi ini yang dikhawatirkan jemaah sekalian. Dan juga kalau mereka berhasil menumbangkan penguasa yang zalim, pertama sudah banyak yang mati sesama muslim, yang kedua enggak ada jaminan juga penguasa berikutnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Tidak ada jaminan sama sekali. Iya. Kemudian hartanya dan kehormatannya. Hartanya tidak boleh diambil tanpa izinnya, dan makanya berhutang harus bayar. Tidak bayar berarti zalim. Begitu pula kehormatannya. Dia tidak boleh dihina, direndahkan, karena dia seorang muslim. Maka hadis ini memperingatkan kita untuk memuliakan saudara kita sesama muslim. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan setelah isya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala, sebelum kita lanjutkan sesi kedua, kita akan membimbing salah seorang yang akan masuk Islam, seorang wanita. Namun sebelumnya perlu saya jelaskan terlebih dahulu tentang makna dua kalimat syahadat. Saya harapkan, siapa namanya yang mau masuk Islam ini? Yuni Dewi. Dewi, saya harapkan Dewi bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan, yaitu tentang makna dua kalimat syahadat. Ini adalah syarat utama masuk Islam, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dari itu harus memahami apa makna dua kalimat syahadat yang akan diucapkan. Yang pertama mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Yang kedua mengucapkan kalimat Muhammadur Rasulullah. Kalimat La ilaha illallah itu adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua rukun. Mengamalkan dua rukun ini, maka seseorang menjadi muslim. Yang pertama rukun an-nafyu, penafikan, yang terkandung dalam kalimat La ilaha. Artinya adalah mengingkari dan menyalahkan peribadahan kepada selain Allah, termasuk peribadahan kepada Yesus Putra Maryam. Yesus Putra Maryam, umat Islam sangat mencintai beliau. Beliau adalah seorang nabi yang diimani oleh umat Islam. Tetapi kita tidak boleh menyembah beliau. Beliau hanyalah manusia biasa seperti kita juga. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran, dakwah yang beliau serukan, ajaran beliau yang sebenarnya. Ya Bani Israel, budullaha Rabbi wa Rabbakum. Kata Allah, dulu Yesus Putra Maryam itu, atau Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Sembahlah Allah saja. Dialah Rabku dan Rab kalian. Rab itu artinya pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta ini. Itulah ajaran Yesus yang sebenarnya. Dan subhanallah jemaah sekalian, betapapun mereka merubah-rubah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi SAW, ternyata Allah dalam takdirnya tidak mengizinkan mereka menambahkan satu kalimat yang tegas mengatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan. Makanya mau dicari di kitab Injil manapun tidak ada pernyataan tegas bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang patut disembah. Jadi menyembah hanya kepada Allah itu juga sebenarnya ajaran Yesus. Maka pengikut Yesus yang sebenarnya adalah umat Islam. Karena hanya umat Islam yang menyembah kepada Allah. Bahkan ini juga ajaran seluruh para nabi. Sebagaimana Allah tegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah peribadahan kepada selain Allah. Itu ajaran seluruh para nabi dan rasul, tidak terkecuali Nabi Isa alaihissalam atau yang mereka sebut Yesus Putra Maryam. Jadi masuk Islam itu sama saja mengikuti ajaran Yesus yang sebenarnya. Maka ini bagian yang pertama yang terdapat dalam La ilaha. Harus kita ingkari, kita salahkan, kita yakini tidak benar peribadahan kepada selain Allah, termasuk peribadahan kepada Yesus. Yang kedua, dalam kalimat illallah terkandung makna penetapan. Rukun yang kedua, apa itu penetapan? Artinya kita tetapkan dan kita imani hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Karena dialah sang pencipta, dialah sang pemberi rezeki, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan Yesus, selalu umat Nasrani memperingati hari lahir beliau. Karena sebenarnya mereka tahu beliau adalah manusia biasa yang lahir. Ada yang menciptakan beliau. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu. Juga yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Maka hanya dia saja yang patut disembah. Menyembah kepada selain Allah adalah kebodohan. Dan seluruh nabi melarangnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, syahadat Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Artinya, syariat agama beliau itulah yang wajib kita amalkan. Dan kita yakin beliau sebagai utusan Allah di akhir zaman yang berlaku untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah, "Qul ya ayuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah untuk kalian semuanya. Bahkan hadis-hadis menjelaskan, kelak insyaAllah Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman karena beliau belum wafat. Tidak seperti keyakinan mereka bahwa beliau sudah wafat, dibunuh oleh orang Yahudi. Makanya ada katanya pengacara mau nuntut orang Yahudi karena membunuh Tuhan mereka. Betul, ada berita, entah beritanya benar atau tidak. Intinya, kalau dia adalah Tuhan yang maha kuasa, tidak mungkin secara akal sehat dia bisa mati dan bisa dikalahkan, bahkan dibunuh oleh manusia. Dan yang benar, beliau tidaklah mati, beliau diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit, dan kelak Allah akan turunkan kembali beliau di menjelang hari kiamat. Dan hadis-hadis menjelaskan beliau turun kembali dan mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka tidak ada lagi agama yang sah, tidak ada lagi syariat yang sah selain agama dan syariat beliau. Agama Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat Muhammadur Rasulullah. Selalu kita berusaha mengikuti dan mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah mengabarkan itulah syarat untuk menggapai kecintaan, ampunan dan rahmat Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ini yang harus dipahami terlebih dahulu, hakikat dua kalimat syahadat yang akan diucapkan oleh siapa saja yang mau masuk Islam. Kalau sudah paham, sudah mengerti, maka insyaAllah kita akan langsung saja membimbing untuk masuk Islam. Bisa mengikuti apa yang saya ucapkan? Baik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita malam ini bertambah saudari kita di sini, Mbak Dewi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kekuatan iman kepada beliau dan menganugerahkan istiqamah sampai akhir hayat. Dan saya nasihatkan kepada Mbak Dewi, nanti malam ini hendaklah mandi. Nanti para akhwat tolong diajarkan mandi seperti mandi wajib, dan ajarkan sholat isya. Ya, ajarkan sholat isya. Dan juga saya menasihatkan kepada kaum muslimin semuanya untuk mendoakan beliau, dan barangkali ada yang mau memberikan hadiah-hadiah ataupun memberikan zakat. Walaupun insyaallah beliau masuk Islam karena Allah, bukan karena harta, tapi sangat dianjurkan sesama muslim kita bertambah saudara sebagai bukti persaudaraan kita, kita menguatkan hubungan saling mencintai. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Terlebih lagi kalau siapa yang sudah wajib mengeluarkan zakat hartanya, maka mu'alaf termasuk yang berhak menerima zakat. Berikan hadiah, terutama hadiah-hadiah yang dia butuhkan untuk mempelajari agama, busana-busana muslimah, dan lain-lain. Ini para akhwat harus terus menemani beliau untuk belajar Islam. Kewajiban Mbak Dewi setelah masuk Islam, harus belajar Islam, harus menguatkan keimanan, biar paham Islam yang sebenarnya, agar imannya menjadi lebih kuat, dan agar istiqamah insyaAllah sampai akhir hayat. Walhamdulillah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita di sesi kedua. Jemaah sekalian, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan tanya jawab, terlebih dahulu kita akan menjawab syubhat. Syubhat sebagian orang-orang sufi, tarekat tasawuf, tentang keyakinan mereka di mana Allah. Apa keyakinan mereka? Buku-buku tasawuf mengajarkan Allah itu ada di mana-mana. Ini keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang sesat. Allah itu ada di mana-mana. Ini bukan ajaran Islam. Itu kata orang-orang sufia atau sebagian mereka, tasawuf, tarekat, dengan berbagai macam jenis tarekat mereka atau nama-nama mereka. Iya. Makanya mereka menafsirkan la ilaha illallah itu adalah la maujuda illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Sekali lagi ini akidah yang menyimpang. Kita sudah bahas tadi yang benar, la ilaha illallah artinya la ma'budah hakun illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau mereka artikan tidak ada yang wujud kecuali Allah, artinya semua yang berwujud ini adalah Allah. Allah menyatu dengan semuanya. Allah menyatu dengan semuanya. Iya. Allah menyatu dengan semuanya. Berarti Allah di mana-mana. Adapun keyakinan ini sama dengan keyakinan Al-Jahmiyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Mereka pun mengatakan Allah di mana-mana. Tapi kalau sufi, Allah menyatu, bukan sekedar di mana-mana. Allah menyatu. Iya. Kalau Jahmiyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah, sebagaimana disebutkan Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Kalau sufi, Allah di mana-mana sekaligus menyatu dengan makhluk. Subhanallah. Ini lebih parah lagi. Iya. Bagaimana dengan keyakinan Asy'ariyah? Kalau Asy'ariyah sebaliknya, tidak di mana-mana. Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak di dalam, tidak di luar. Itu kata mereka. Dan mereka mengingkari akidah yang benar. Apa akidah yang benar? Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah yang maha penyayang, istiwa di atas arsy. Di mana itu arsy? Arsy itu berdasarkan dalil-dalil, tempatnya di atas langit yang ketujuh. Dia adalah atap seluruh makhluk. Di atasnya lah Allah istiwa. Allah berada di atas segala sesuatu tanpa membutuhkan arsy-Nya, tanpa membutuhkan segala sesuatunya. Bahkan arsy yang selalu butuh kepada Allah. Iya. Hanya masalahnya jemaah sekalian, keyakinan-keyakinan menyimpang ini kadang-kadang mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah yang akan kita bantah. Inilah yang akan kita bantah. Sebenarnya banyak sekali syubhat-syubhat dalil mereka. Ya, dalil-dalil mereka yang mereka jadikan sebagai syubhat. Ya. Pada pertemuan yang lalu, bulan lalu sudah kita bantah lebih detail tentang keyakinan Allah di mana-mana dan penetapan Allah di atas arsy. Ini khusus bantahan terhadap akidah sufiyah, dalil yang mereka gunakan. Ya. Jemaah sekalian, banyak dalil yang mereka gunakan untuk menetapkan keyakinan mereka. Pada malam hari ini, kita akan membahas satu saja yang paling sering mereka gunakan. Yang paling sering mereka gunakan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Surat Al-Hadid ayat keempat. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Iya. Berdasarkan ayat ini, mereka berkeyakinan Allah menyatu dengan kita. Karena bersama, kata mereka, berarti menyatu. Dimanapun kita, dimanapun makhluk, Allah ada di situ, menyatu di situ. Iya. Maka jemaah sekalian, bagaimana membantah syubhat ini? Yang pertama, kita bantah dengan dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas arsy-Nya. Di atas arsy-Nya. Di atas seluruh makhluk. Makanya yang pertama ini mencakup bantahan kepada semua kelompok ini. Baik sufiyah yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk, maupun Jahmiyah, Qadariyah dan Mu'tazilah yang mengatakan Allah di mana-mana. Ataupun Asy'ariyah yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Tidak ada arah yang boleh ditetapkan untuk Allah. Maka ini juga mencakup bantahan kepada semuanya. Yaitu dalil-dalil tentang istiwa Allah di atas arsy. Berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma ulama, fitrah dan akal sehat. Jadi lima dalil. Dalam Al-Qur'an misalkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Dalam hadis sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Allah yang di langit. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Dan ijma ulama, kesepakatan ulama. Jemaah sekalian, berikut saya nukilkan perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya tentang bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dalam perkara ini. Dan ini juga disebutkan dalam Siyar Alamin Nubala juz ke-11 halaman 673. Nukilan kesepakatan ulama. Kata beliau, "Hadhihi sifat minal istiwa wal ityan wal nuzul qad sahat bihan nusus." Sifat-sifat ini, apakah sifat istiwa di atas arsy? Allah datang di hari kiamat. Begitu pula Allah turun di setiap sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Maka dalil-dalilnya sahih. Berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sangat banyak. Wa naqalaha al-khalaf 'ani salaf. Dan umat Islam menukil dari generasi salaf. Itu yang mereka nukil. Walam yata'arradu laha biraddin wala bita'wilin. Dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menukil dari salaf itu tidak sedikit pun membantah atau mentakwil. Mentakwil itu artinya dia keluarkan dari lafaz zahirnya atau dari makna zahirnya. Enggak ada. Enggak ada satupun ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mentakwil. Maksud di atas itu menguasai, tidak ada. Betul, Allah menguasai segala sesuatu. Tapi tidak ada yang mentakwil Allah di atas artinya bermakna, maksudnya Allah istiwa berarti menguasai, tidak. Bahkan jemaah sekalian, mentakwil istawa dengan istaula, menguasai, itu dari sisi bahasa pun sebenarnya salah. Karena istaula itu dalam bahasa Arab artinya menguasai setelah mengalahkan. Memangnya Allah mengalahkan siapa? Kemudian Allah menguasai arsy? Tidak ada yang bisa berperang melawan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, bal ankaru ala man ta'awwalaha ma isfaqihim ijtima'ihim ala annaha la tushbihu nu'utal makhluqin. Bahkan para ulama ahlu sunnah mengingkari orang yang mentakwilnya. Bahkan mereka juga sepakat bahwa Allah istiwa di atas arsy, mengingkari orang yang mentakwilnya, serta mereka juga sepakat sifat-sifat Allah sedikit pun tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Wa anna Allaha laisa kamitslihi syai'un, dan bahwasanya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun juga. Iya. Kemudian kata beliau, wala tanbaghi al-munadhara wala tanazu' fiha. Tidak pantas kita masih memperdebatkan dan mempermasalahkan dalil-dalil yang sudah jelas Allah di atas arsy. Fa inna dhalika muhawalatun lirad 'ala Allahi wa rasulih. Karena mempermasalahkannya, memperdebatkannya, itu adalah usaha untuk membantah Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Hauman ala taqif awi ta'til. Atau itu akan mengantarkan kita pada perbuatan taqif, yaitu menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak berbentuk. Awi ta'til. Atau sebaliknya, menghilangkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini nukilan ijma' ulama, dan masih banyak lagi nukilan-nukilan yang lain. Begitu pula jemaah sekalian, berdasarkan fitrah, fitrah seluruh makhluk berkeyakinan Allah di atas arsy. Ketika kita berdoa, kemana hati kita mengarah? Pasti ke atas, tidak ke samping, kiri dan kanan, tidak pula ke bawah. Dan juga akal yang sehat, kalau Allah maha tinggi, pastilah dia tinggi di atas segala sesuatu. Kalau dia sama rata dengan kita, berarti bukan maha tinggi. Jadi ini terbantah. Baik, ini jemaah sekalian bagian yang pertama, jawaban yang pertama, dibantahkan dengan dalil-dalil, dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', kemudian dalil fitrah dan akal yang sehat. Ya. Kemudian yang kedua, para ulama ahli tafsir dan ahli bahasa Arab menjelaskan kata ma'a bersama itu tidak selalu bermakna menyatu. Karena mereka berdalil dengan ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Mereka meyakini berarti Allah menyatu dengan makhluk. Maka para ulama ahlu sunnah mengatakan kata ma'a dalam bahasa Arab itu tidak selalu bermakna menyatu. Tidak selalu bermakna menyatu. Iya. Bahkan juga dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, bersama tidak selalu menyatu. Ya, para ulama mengatakan, seperti kita mengatakan, dimanapun kita berjalan, bulan selalu bersama kita. Padahal bulannya di atas, enggak pernah menyatu dengan kita. Iya. Kita mengatakan kepada saudara kita, engkau selalu di hatiku. Apakah dia masuk ke dalam hati? Tidak, dia masih di luar. Iya. Engkau selalu bersamaku, engkau selalu menyertaiku. Itu tidak bermakna dia menyatu. Begitu pula dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, tegas kepada orang-orang kafir. Kata Allah, para sahabat bersamanya. Apakah mereka menyatu dengan Nabi SAW? Menjadi satu tubuh begitu? Tidak. Mereka adalah makhluk yang berbeda-beda. Iya. Jadi, makna menyatu pun menurut bahasa, itu tidak selalu bermakna. Apa makna bersama tidak selalu bermakna menyatu. Iya. Kemudian jemaah sekalian, juga menurut akal yang sehat, kalau Allah menyatu dengan semua makhluk, atau Allah ada di mana-mana, Berarti kalau begitu ada di tempat kotor, na'udzubillah. Ada di tempat maksiat, na'udzubillah. Ini konsekuensi dari penetapan Allah ada di mana-mana. Ya. Jadi semua ini bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, begitu pula bahasa Arab dan akal yang sehat. Baik, jemaah sekalian, kalau begitu apa yang dimaksud dengan bersama di sini? Apa yang dimaksud dengan Allah bersama dengan kalian? Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan, kata bersama di dalam Al-Quran itu bisa jadi dua makna. Yang pertama, kebersamaan yang sifatnya umum. Yang kedua, kebersamaan yang sifatnya khusus. Itulah yang dimaksud kata-kata bersama di dalam Al-Quran. Jadi gak bisa kita katakan menyatu. Kalau kita katakan menyatu, bertentangan dengan ayat yang lain. Dan gak mungkin Al-Quran bertentangan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya sesuatu itu berasal dari selain Allah, maka kita akan dapatkan padanya pertentangan yang banyak. Makanya di dalam kitab Injil itu banyak sekali pertentangan. Kalau antum mau tahu pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain pada kitab Injil, bacalah kitab atau buku yang ditulis oleh Ahmad Dedat, judulnya The Choice. Penyebutannya udah betul belum? Ya. Udah betul ya? The Choice, bahasa Inggris soalnya. Udah betul ya? Betul ya? Ya. Masalahnya di judul bahasa Indonesianya ditulis begitu juga, The Choice, tapi ada tambahan, Debat Islam Kristen. Di situ beliau menyebutkan pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain di dalam kitab Injil yang sekarang ada. Atau pertentangan baik dalam satu cetakan atau antara cetakan lain dan cetakan lainnya. Ya. Jadi banyak sekali pertentangan. Kenapa? Karena sudah tidak asli lagi dari Allah. Sementara Al-Quran, Allah menjamin. Gak mungkin bisa dirubah. Kecuali pasti ketahuan dan akan selalu diluruskan oleh umat Islam. Dan umat Islam tidak akan menerimanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah sesungguhnya yang menurunkan adzikir. Adzikir itu mencakup Al-Quran dan Sunnah. Dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi Allah jaga Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dari perubahan-perubahan ini. Kalau ada yang coba-coba merubah, langsung diketahui. Ya. Adapun kitab-kitab yang lain, Allah tidak berikan jaminan. Makanya kita baca dalam kitab Injil, pertentangan terjadi. Jadi enggak mungkin ada satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Kalau kita katakan Allah ada di mana-mana, atau Allah menyatu dengan makhluk, berarti kita pertentangkan ayat itu dengan Ar-Rahman alal arsyistawa, atau dengan hadis-hadis, atau dengan ayat-ayat yang lain. Dan enggak mungkin bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, begitu pula ayat dengan hadis sahih, tidak mungkin bertentangan. Ya. Kalau begitu apa yang dimaksud bersama di sini? Pertama, kebersamaan secara umum. Apa artinya kebersamaan secara umum? Yaitu ilmu Allah, pengawasan Allah dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Begitu pula Allah maha melihat, maha mengetahui segala sesuatu, seluruh makhluk. Makanya jemaah sekalian, bacalah lanjutan ayat tersebut. Lanjutan ayat tersebut. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi, lanjutan ayat menjelaskan yang sebelumnya. Bersama di sini adalah Allah maha melihat kalian. Allah maha mengetahui kalian. Allah lebih tahu daripada kalian dibandingkan kalian sendiri terhadap diri kalian. Ini yang pertama. Ini kebersamaan secara umum. Mencakup seluruh makhluk. Yang muslim maupun kafir. Allah maha mengetahui mereka. Ya. Kemudian yang kedua, makna yang kebersamaan yang kedua, kebersamaan yang khusus. Apa artinya jemaah sekalian? Artinya pertolongan Allah untuk orang-orang yang beriman. Contohnya disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 128. Inna allaha ma'alladhina taqaw walladhinahum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Bersama di sini bukan sekedar mengetahui. Allah mengetahui dan juga akan menolong mereka. Itulah makna kebersamaan Allah dengan makhluknya di dalam Al-Quran. Baik, insyaAllah kita jawab beberapa pertanyaan. Tolong dirapikan akhir. Bismillah. Bagaimana hukumnya apabila saya ditugaskan kantor untuk meliput kegiatan kebudayaan yang di dalamnya terdapat kesyirikan? Karena biasanya upacara adat ada unsur kesyirikan seperti bersih-bersih gunung atau laut. Jamaah sekalian, para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan, mendatangi orang-orang yang sedang berbuat kekafiran atau kesyirikan atau bahkan kemaksiatan yang tidak sampai tingkat kesyirikan, maka ini hukumnya haram, kecuali untuk satu tujuan saja, mau membubarkan mereka. Maksudnya mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena keberadaan kita di tempat tersebut dalam syariat itu dianggap menyetujui, menyepakati. Kalau memang tidak sepakat, jangan ikutan di situ, jangan bergabung di situ. Dan yang lebih harus kita khawatirkan, jemaah sekalian, apabila kita tidak menegur mereka dan Allah timpakan azab kepada mereka, na'udzubillah, kita juga kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kata Allah, takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Makanya para sahabat takut. Para sahabat takut bersama-sama dengan orang yang sedang melakukan kekafiran, takut Allah timpakan azab. Kecuali untuk menasihati mereka, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan lebih dikhawatirkan lagi, kita akan dihukumi bersama mereka karena ridho dengan perbuatan mereka. Innakum idzam mithluhum. Kata Allah tentang orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang mengingkari ayat Allah atau memperolok-oloknya, innakum idzam mithluhum. Kamu kalau duduk bersama mereka, sama dengan mereka. Na'udzubillah. Ini bahaya besar, jemaah sekalian. Jadi tidak boleh. Jangankan itu kekufuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita duduk di meja, di depan meja makan yang di situ ada khamar. Dosa yang tidak sampai derajat kekafiran dan kesyirikan, sudah terlarang. Apalagi kalau sampai tingkat kekafiran dan kesyirikan. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan kecintaan kepada makhluk karena nafsu yang kita selalu terbayang-bayang sosoknya? Apakah termasuk ke dalam syirik? Ini maksiat, ya, tapi tidak sampai syirik. Dan itu namanya zina an-nafs, zina hati. Yashtahi yatamanna au yashtahi, kata Nabi SAW, dia berangan-angan atau bersyahwat. Itu namanya zina hati. Dan itu adalah maksiat tapi bukan syirik. Kecuali sama istri sendiri bukan maksiat. Ya. Apa hukumnya bermakmum dengan imam yang masih menyembah kubur, berkedok ziarah kubur karena dia telah syirik? Pernah ditanyakan kepada Syekh bin Bas rahimahullah tentang hukum bermakmum kepada orang yang melakukan syirik, maka tidak dibolehkan. Sebab orang yang melakukan syirik, ibadahnya tidak sah. Bagaimana mungkin kita bermakmum kepadanya? Ibadahnya terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka melakukan syirik, terhapuslah amalan-amalan mereka. Jadi bagaimana mungkin kita bermakmum kepada orang yang terhapus amalannya? Iya. Adapun orang yang melakukan dosa-dosa besar tidak sampai kesyirikan dan kekufuran, maka boleh kita bermakmum dengan mereka. Sebagaimana dulu para sahabat bermakmum kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj seorang yang banyak melakukan dosa besar. Terkait kunut subuh yang diamalkan oleh mazhab Syafi'i, saya pernah mengikuti kajian yang mengatakan bahwa hadis kunut subuh dhaif dan perawinya sering membuat kesalahan sehingga amalan kunut subuh adalah bid'ah. Pertanyaan saya, apakah berarti bahwa Imam Syafi'i pun telah terjerumus ke dalam mengerjakan bid'ah? Menurut para ulama yang berpendapat itu adalah bid'ah, maka orang yang melakukannya siapapun dia, dia telah melakukan bid'ah. Tapi jamaah sekalian, ulama yang melakukan kesalahan, maka kita harus beri uzur bahwa mereka melakukan kesalahan itu bukan sebuah kesengajaan. Dan Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna, tentang doa orang-orang yang beriman. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau azab kami kalau kami lupa atau kami salah tidak sengaja. Ya, apa tidak sengaja mereka? Mereka mengira hadis-hadisnya sahih padahal dhaif. Dan dalam hadis qudsi Allah telah menjawab, "Ya, saya maafkan." Ya. Beda dengan orang-orang yang jelas-jelas menyelisihi dalil atau beramal tanpa dalil. Beda jemaah sekalian. Jadi kita harus bedakan ulama ahlus sunnah wal jamaah yang bersalah dengan orang-orang sesat yang sengaja menentang dalil atau beramal tanpa dalil. Ulama ahlus sunnah yang bersalah itu bukan kesengajaan. Mereka mengira hadisnya sahih padahal dhaif. Iya. Lajna Saudi pernah memfatwakan apabila makmum menemukan imam yang melakukan kunut subuh, maka diutamakan bagi makmum untuk melakukan kunut mengikuti imam. Bagaimana pendapat ulama ahlus sunnah yang sebenarnya terkait hal ini? Pertama, perbedaan antara kunut subuh dengan tidak kunut itu masih dalam lingkup perbedaan antara sesama ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita belum pernah mendengarkan para ulama ahlus sunnah wal jamaah bermusuhan gara-gara itu. Yang mereka salahkan adalah yang tidak sholat subuh. Ya. Karena ada dua orang berdebat malam hari. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Berdebat sampai larut. Sampai jam 2 malam baru mereka tidur. Akhirnya sholat subuh terlambat. Ya. Mending masih sholat subuh. Kalau enggak sholat, Rasulullah SAW mengingatkan kita, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Batas pemisah seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Jadi belum pernah kita mendengarkan ulama ahlus sunnah bermusuhan karena satu kunut, satu tidak kunut. Tapi yang menyalahkan, tetap dia katakan salah bid'ah, tapi dia tidak mengatakan kamu ahlul bid'ah. Karena dia memberi uzur. Sebab mereka tidak sengaja melakukan kesalahan. Iya. Tidak ada yang menghukumi dia ahlul bid'ah karena melakukan bid'ah yang mereka anggap bid'ah, yaitu kunut. Ya, ini yang pertama. Ini masih dalam lingkup perbedaan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tidak sama antara perbedaan antara ahlus sunnah dengan syiah, dengan khawarij, dengan jahmiyah, dengan qadariyah, dan lain-lain. Tidak sama. Ya. Yang kedua jamaah sekalian, antara ulama yang mengatakan itu bid'ah, itu tidak diajarkan Nabi SAW, kunut terus-menerus dalam sholat subuh saja, kemudian juga berbeda pendapat. kalau kita bermakmum kepada imam yang kunut. Apakah kita harus kunut dan apakah kita jangan ikut kunut? Ini juga perbedaan antara sesama ulama ahlu sunnah wal jamaah yang tidak menyebabkan mereka saling bermusuhan, tapi didiskusikan secara ilmiah. Iya. Jadi masih dalam ruang lingkup perbedaan pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah. Memang kalau kita mau selamat tidak ikut kunut, tapi mungkin pertanyaannya kenapa kok ulama ahlu sunnah wal jamaah memboleh yang mengatakan kunut itu bid'ah, tapi berfatwa ikut kunut kalau imamnya kunut. Apakah itu membolehkan kita ikut bid'ah? Tidak. Kenapa jemaah sekalian? Karena masih ada sisi-sisi pembenaran. Sebab kunut itu dihukumi bid'ah tidak secara mutlak. Dihukumi bid'ah itu kalau pelaksanaannya tidak disesuaikan dengan petunjuk Nabi SAW. Pertama, mengkhususkan kunut subuh. Iya. Mengkhususkan kunut subuh. Padahal tidak ada hadis sahih Nabi SAW mengkhususkan kunut subuh. Iya. Tidak dilakukan pada sholat lima waktu. Kedua, dilakukan terus-menerus. Ini letak bid'ahnya di situ. Nah, seandainya kita ikut imam kunut subuh tanpa kita meniatkan mengkhususkan untuk subuh saja, dan tidak juga kita niatkan terus-menerus, maka kita tidak termasuk berbuat bid'ah. Karena bid'ahnya di situ. Ini namanya bid'ah idhofiyah. Bukan bid'ah asliyah. Bukan bid'ah yang sama sekali tidak berdasarkan dalil. Kalau bid'ah idhofiyah, di satu sisi ada dalil, di sisi lain tidak ada dalil. Ada dalil kunut, tapi tidak ada dalil melakukannya terus-menerus, tidak pula ada dalil mengkhususkan subuh. Maka kalau kita tidak meniatkan untuk terus-menerus dan mengkhususkan subuh, insyaallah kita tidak terjerumus di dalam bid'ah. Di satu sisi juga pertimbangan maslahat. Ya. Kalau misalkan akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat misalkan, maka masih ada sisi pembenaran. Jadi itu barangkali sebab mengapa sebagian ulama ahlu sunnah termasuk Imam Ahmad rahimahullah berfatwa ikut kunut subuh. Dan dia masuk dalam cakupan makna innama ju'ilal imam liyuktamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Wallahu a'lam. Apakah diperbolehkan dan tidak termasuk syirik apabila seorang anak sangat mencintai orang tuanya dan si anak melaksanakan ibadah seperti menghafal Quran dan mengikuti kajian Islam sebagai bukti baktinya kepada orang tuanya? Jawabannya tidak. Bahkan dia mengumpulkan dua kebaikan. Kebaikan dia beribadah kepada Allah dan kebaikan dia berbakti kepada kedua orang tua. Dan semua ini harus dia niatkan karena Allah. Dia berbakti kepada kedua orang tua, ingin menyenangkan orang tuanya, dan dia beribadah kepada Allah, dua-duanya perintah Allah. Dia menghafal Quran, hadir kajian, dan berbakti kepada kedua orang tua, semuanya perintah Allah. Jadi, sama sekali tidak syirik, bahkan kebaikan. Yang salah adalah, kalau dia niatkan, ingin dipuji orang tuanya. Ingin dipuji, itulah namanya riya. Siapapun enggak boleh kita inginkan pujiannya, itu namanya riya, syirik kecil. Iya. Apakah diperbolehkan jika ada seorang akhwat yang dekat kepada saya, lalu saya kirim video dakwah agar sama-sama hijrah di jalan Allah? Masya Allah. Jemaah sekalian, pada dasarnya kita disuruh berdakwah kepada semua orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah juga kepada para wanita. Kadang para wanita, satu orang menemui Nabi Sallam di pinggir jalan, bertanya. Kadang di majelis Nabi bersama para sahabatnya ada wanita yang bertanya. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Abu Bakar, kemudian Umar dan seterusnya. Iya. Cuman pertanyaannya, Bisakah kita menjaga diri seperti Nabi bisa menjaga diri? Tidak terkena fitnah syahwat dengan wanita tersebut? Ini dia masalahnya. Iya. Ini dia masalahnya. Banyak orang yang awalnya dakwah. Ya, lama-kelamaan curhat. Ya. Setelah curhat, terus terjadilah apa yang terjadi. Setan masuk, fitnah syahwat. Iya. Makanya saya nasihatkan, lebih afdal, jangan langsung mengirimnya. Kirimkan kepada saudari kita, mahram kita yang perempuan. Minta dikirimkan kepada akhwat. Sekaligus ditanyakan, kalau dia sudah hijrah, mau gak nikah dengan saya? Ya. Cepat-cepat nikah, selesai. InsyaAllah, halal. Mau apapun boleh. Atau kirim ke mahramnya untuk diteruskan kepadanya. Begitu yang lebih afdal. Ya. Si fulan punya anak gadis dua. Dinikahin satu orang laki-laki. Yang saya tanyakan, gimana kita harus menyikapi karena si fulan sering jadi imam sholat berjamaah. Apakah kita ikut berjamaah sama mereka? Pertama, nasihati dia. Ini tidak dibenarkan. Wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Kata Allah, diharamkan atas kalian mengumpulkan antara dua wanita bersaudara. Maksudnya dikumpulkan di poligami. Bersama-sama. Dua-duanya masih hidup. Kalau satu wafat, kemudian satu dinikahi, tidak masalah. Ini hukumnya haram. Begitu pula dalam hadis, antara wanita dengan bibiknya, baik bibik dari ayahnya maupun ibunya, itu juga tidak boleh kita nikahi secara bersamaan. Kecuali satu wafat atau sudah cerai habis masa iddahnya, baru nikah, kita nikah dengan yang lain, dengan bibiknya atau saudarinya. Iya. Maka nasihati, ini hukumnya haram. Ya, salah satunya pernikahannya tidak sah. Yang kedua, pernikahannya tidak sah. Kalau tidak sah berarti zina. Kemudian yang kedua, tadi sudah kita bahas, boleh menjadi makmum kepadanya? Jawabannya boleh. Karena dia itu dosa tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Tapi memboikot seorang yang melakukan dosa itu juga metode. Termasuk kita enggak mau jadi makmumnya, untuk memboikot dia itu juga metode untuk menghukumnya. Kalau misalkan metode itu bermanfaat, kalau hanya menambah mudarat, maka tidak disyariatkan. Baik. Apakah dari kampus UI ke Tebet itu bisa sholat jama' qasar? Pertama, jama' ini, jama' itu dibolehkan ketika ada hal yang memberatkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjama' sholat di Madinah. Artinya beliau tidak melakukan safar. Bahkan tanpa ada takut dan hujan. Bukan karena ada orang kafir menyerang, bukan karena hujan. Apa sebabnya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, arada alla yuhrija ummatahu. Yang Nabi inginkan adalah tidak memberatkan umatnya. Artinya kalau ada sesuatu yang berat yang kita hadapi di hari itu, maka boleh dijamak. Iya. Akan tetapi qasar, qasar itu khusus musafir. Orang sakit pun enggak boleh qasar. Qasar itu khusus bagi musafir. UI ke Tebet dekat sekali, itu bukan safar. Ya. Safar itu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, minimalnya 80 km. Walaupun pendapat yang lebih kuat, safar itu kembali kepada urf. Sebab dalam syariat tidak ada dalil tegas membatasi jarak safar. Tidak ada dalil tegas membatasi jarak safar. Jadi kembali kepada urf. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kita tidak bisa menentukan sesuai urf, karena urf masyarakat kadang-kadang beda-beda. Iya. Maka kembali kepada pendapat jumhur ulama, minimal 80 km. Iya, kalau kita bingung ini sudah safar atau belum, kembali kepada pendapat jumhur ulama, 80 km. Itu adalah jarak yang mereka ukur di mana Nabi SAW melakukan qasar sholat padanya, pada 80 km. Iya. Apakah boleh muslim memakai behel gigi? Para ulama menjelaskan ada dua alasan orang merubah-rubah giginya. Alasan yang pertama, untuk sekedar apa namanya, membuat lebih bagus. Enggak ada cacat, enggak ada sakit. Cuma dia pengin lebih bagus. Iya. maka ini terlarang. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutafallijati lil husni al-mughayyirat khalqallah, wanita-wanita yang merenggangkan gigi untuk keindahan, reparasi gigi untuk keindahan, dan mereka merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah ini perintah setan. Dalam Al-Quran, wala amurannahum falayugayyirunna khalqallah, benar-benar aku akan perintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah. Maka ini merubah ciptaan Allah. Tetapi kalau karena cacat mau dinormalkan atau karena lagi sakit, maka boleh. Karena ada sebuah hadis seorang sahabat Nabi SAW dalam peperangan hidungnya hilang, ditebas oleh orang kafir, jadi dia gak punya hidung lagi. Kemudian beliau pakai apa namanya, perak, hidung palsu. Ternyata hidungnya membusuk, maka Nabi SAW mengizinkan dia menggunakan emas. Jadi pakai emas pun yang sebenarnya terlarang, kalau kan untuk pengobatan, maka boleh. Iya. Jadi dibolehkan kalau untuk merubah cacat atau mengobati yang sakit. Kalau sekedar memperindah yang sebenarnya normal, cuma ingin lebih kelihatan bagus, maka ini hukumnya haram, termasuk merubah syariat Allah. Buku rekomendasi tentang akidah. Pertama, akidah tauhid terlebih dahulu. Kita tauhid, alhamdulillah yang kita pelajari, termasuk yang paling mudah syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya, kalau antum mau kembangkan lebih dalam, bacalah Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karya Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau antum mau kembangkan lagi lebih dalam, bacalah Fathul Majid syarah Kitab Tauhid. Ya. Begitu pula Kitab Salafatul Usul dan syarahnya. Ini untuk tauhidnya. Adapun untuk akidah lebih luas, bacalah kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibn Qudamah Al-Maqdasi atau Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ini lebih luas, bukan sekedar tauhid saja dibahas. Kemudian yang lebih luas lagi, kitab Aqidah Tahawiyah. Ini diantaranya. Ada juga buku-buku ulama kontemporer yang bagus. Contohnya apa? Ini sangat bagus, kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad war-raddu ala ahli syirki wal ilhad karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini bagus untuk pembahasan akidah. Terjemahannya panduan apa ya? Panduan lengkap akidah, ya. Salah satu terjemahnya. Panduan apa? Panduan membenahi akidah, terbitan Darul Haq. Itu salah satu terjemahannya. Itu bagus, ya. Apakah dimungkinkan para imam mazhab terjadi kekurangan referensi hadis pada zamannya sehingga terjadi perbedaan? Apakah perbedaan hadis lebih lengkap? Apakah perbendaharaan hadis lebih lengkap pada zaman imam ahli hadis ketimbang imam mazhab? Imam mazhab pakai hadis riwayat siapa? Jamaah sekalian, para imam mazhab ini juga imam ahli hadis. Mereka juga imam ahli hadis. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad meriwayatkan hadis. Hanya saja mereka berbeda-beda dalam hal keahlian dalam bidang hadis. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, di antara empat mazhab ini yang paling banyak mengetahui hadis adalah Imam Ahmad. Dan itu diakui Imam Syafi'i. Sebagaimana pernah kita bacakan ucapan Imam Syafi'i pertemuan yang lalu. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya, kalian lebih tahu tentang hadis daripada aku. Maka kabarkan kepada aku, sampaikan kepada aku hadis. Pasti aku akan mengikutinya. Diakui oleh Imam Syafi'i keahlian Imam Ahmad dalam bidang hadis. Iya. Jadi mereka juga ahli hadis. Mereka meriwayatkan sendiri. Imam Malik mendengarkan dari gurunya. Gurunya mendengarkan dari gurunya. Gurunya mendengarkan dari sahabat. Sahabat mendengarkan dari Nabi SAW. Jadi mereka meriwayatkan sendiri hadis yang mereka dengar. Jadi gak seperti kita sekarang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tidak. Mereka meriwayatkan hadis sendiri. Dan mereka imam ahli hadis. Tapi kemampuan ulama dalam bidang hadis bertingkat-tingkat. Iya. Sebaliknya Imam Ahmad mengakui hebatnya fikih Imam Syafi'i. Sampai-sampai Imam Ahmad pernah berkata, ahli hadis seakan mati sebelum datang Syafi'i. Mereka hafal hadis, tapi Syafi'i lebih paham hadisnya. Subhanallah. Mereka hafal hadis, begitu hadis disampaikan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i jelaskan makna hadisnya begini, begini, begini. Pelajaran yang bisa kita petik begini, begini, begini. Itu Imam Syafi'i jelaskan. Jadi mereka punya kelebihan masing-masing. Iya. Nah betul, salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat karena hadis ini sampai kepada seorang ulama yang lain tidak sampai. Maka dari itu Imam Abu Hanifah yang paling sedikit hadisnya, maka beliau paling banyak menggunakan kias dan paling banyak menyelisihi atau berbeda pendapat dengan imam-imam yang lain. Kenapa paling sedikit hadis sampai kepada beliau? Betul, ini salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat ulama mazhab. Hadis ini sampai kepada beliau, yang lain tidak sampai. Bahkan jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan juga, dalam satu mazhab pun imam-imam mazhab, ulama-ulama mazhab setelah Asy-Syafi'i seperti Imam Nawawi dan Imam Al-Baihaqi sengaja tidak mengikuti pendapat Syafi'i karena mereka dapatkan hadis yang bertentangan dengan pendapat beliau. Kenapa? Karena itu juga pesan Imam Syafi'i, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Iya. Dan memang betul di masa Imam Ahmad, setelahnya di masa hidup beliau muncul Imam Bukhari dan Muslim, itu kegiatan untuk keliling dunia bertemu dengan para ulama yang meriwayatkan hadis itu lebih marak. Itu lebih marak. Ya. Dan jemaah sekalian, zaman sekarang lebih mudah lagi dibandingkan zaman dulu. Perbendaharaan hadis di zaman sekarang lebih banyak. Enggak perlu kita keliling dunia, cukup klik. Ya, Syekh Google. Ya. Atau tulis satu kata di aplikasi hadis, muncul semua hadis yang ada kata itu. Subhanallah. Tapi kenyataannya ilmu para ulama dahulu yang susah-susah mencari hadis lebih berkah daripada ilmu kita yang begitu mudahnya kita mencari hadis. Iya. Jemaah sekalian, sudah habis waktu kita. Mohon maaf yang belum terjawab. Ini saya simpan lagi. Insyaallah kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya lupa ini. Ada hadiah 2 buku. Ya. Untuk yang bisa jawab pertanyaan. Selasa depan ada kajian kitab baru. Ini Ustaz Abdul Bar yang selama ini bahas fikih muamalah sudah selesai. Beliau akan ganti kitab baru. Ini kitab bagus sekali, penting sekali. Yaitu Fikih Al-Asma'ul Husna karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Di bagian awal juga akan menjelaskan kaidah-kaidah bagaimana beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian pembahasan lebih detail tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, makna-makna dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Maka saya menasihatkan ikhwan sekalian untuk mengikuti kajian ini. Ya. Mulai Selasa depan. Ini ada 2 buku, ada hadiah bagi siapa yang bisa jawab pertanyaan. Apa pertanyaannya ya? Pertanyaannya, iya. Sebutkan dalilnya. Sebutkan dalilnya. Orang yang masuk Islam itu kita sikapi dia secara zahir, batinnya kita serahkan kepada Allah. Angkat tangan yang bisa jawab. Padahal dilarang menyontek. Baru dibahas tadi. Enggak bisa Arabnya, terjemahannya enggak apa-apa. Angkat tangan, silakan akhi. Ahsan, tabarakallahu fiik. Tafadhal, ambil hadiah antum. Ya. Tadi kita jelaskan tiga perjanjian antara kaum muslimin dengan orang kafir. Apa saja tiga itu? Angkat tangan. Silakan. Orang kafir yang minta perlindungan. Orang kafir yang minta perlindungan, satu. Orang kafir yang bertempat di yang tinggal di negeri Islam. Tadi sudah yang pertama tadi. Satu lagi. Satu lagi. Kasihan anak kalau enggak kasih ini. Tafadhal akhi. Ambil aja. Yang ketiga, perjanjian gencatan senjata. Ya, untuk sementara waktu. Ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.